Aku punya adik kembar dua, wajah keduanya hai serupa. Bila duduk bersama sukar membedakannya, mana si adik dan yang mana kakaknya. Aku punya adik kembar dua. Lihat anak kembarmu, duhai sangat lucu. Mama, oh mama, lihat anak kembarmu, duhai sangat lucu. Basah kuyup bajunya, mandi air susu. Rupanya mereka memperebutkannya. Itulah kerjanya kembar dua, ada-ada saja hai lakunya. Kami sekeluarga sangat berbahagia karena mereka lucu-lucu semua. Aku punya adik kembar dua. Anak kembarmu, duhai sangat lucu. Mama, oh mama, lihat anak kembarmu, duhai sangat lucu. Basah kuyup bajunya, mandi air susu. Rupanya mereka memperebutkannya. Itulah kerjanya kembar dua, ada-ada saja hai lakunya. Kami sekeluarga sangat berbahagia karena mereka lucu-lucu semua. Aku punya adik kembar dua.